hampir semua sufi bilang makom itu level dan suluk itu dimulai dari syariat. Cuma jangan berhenti di syariat. Syariat cuma lahirnya, butuh batinnya. Beliau menyebutnya makrifat. Jadi nanti kita lihat contohnya banyak nanti, bagaimana lahir sama batin. Hidup kita kan juga begitu. Lahirnya ini ngaji, cuma kalau batinnya gak beres, ngajimu gak ada nilainya. Ngaji cuma pingin nonton santri yang putri-putri misalnya, nah, itu kan gak dapet apa-apa. Ah, mumpung kelihatannya sekarang banyak putrinya berangkat, beda kan, hasilnya beda. Kalau batinnya gak beres, lahirnya juga gak bernilai. Tiap hari apel nganter, tapi di dalamnya gak ada rasa apa-apa, itu kan gak ada nilainya nganternya sama apelnya. Wong gak ada senengnya itu. Awalnya kan batin dulu, baru ada manifestasi lahirnya. Apapun itu, kuliah, apalagi kerja, apalagi bahkan makan, ini kan aspek-aspek lahiriah, batinnya harus beres. Kuliahmu itu cari ilmu apa cari ijazah apa cari gelar? Makan itu biar kenyang apa biar hidup apa biar besar apa biar, itu kan batinnya. Segalanya pasti ada lahirnya, ada batinnya. Dua-duanya harus beres. Batin juga enggak ada apa-apanya. Pak, saya ikhlas Pak ngaji itu, Pak. Tapi enggak pernah ngaji ya padha wae. Ya kan? Atau ngaji tapi niatnya enggak ikhlas, sama aja. Jadi harus gabung. Pak, saya kuliah itu enggak ngejar ijazah, Pak. Saya enggak ngejar gelar. Pokoknya saya nyari ilmu aja. Makanya saya sampai semester 14 enggak lulus-lulus. Wong memang enggak pernah masuk, enggak pernah datang ke kampus. Ya padha wae, lahirnya enggak beres. Dua-duanya harus beres. Kalau dua-duanya harus beres, akan ketemu namanya ilmul haqiqah. Kebenaran yang sejati, hakiki. Oh, ini toh hakikatnya. Itu loh. Kita melakukan banyak sekali religious service, cuma kita enggak pernah ada O-nya. Oh, sholat itu berarti rahasianya ini toh. Oh, puasa itu berarti ini yang dimaksud oleh Allah. Oh, zakat itu. Ini kalimat O ini menunjukkan kamu sudah menemukan hakikat. Jadi, intinya ini ternyata yang tiap hari saya lakukan itu. Itu bisa ketemu kalau gabung antara lahir dan batin, syariat dan hakikat.